wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, qala al-Qurtubi, aslul ibadati at-tadallulu wal-khudu'u, wa sumiyat wadha'ifu syar'i ala al-mukallafina ibadatin li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Wa ma'na al-ayati anna Allah ta'ala akhbaru anahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi, fahada huwa al-hikmatu fi khalqihim. Qultu wa hiya al-hikmatu syar'iyyatu diniyyatu. Qala al-Imadu ibn Kasirin, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bifi'lil ma'muri wa tarkil mahduri, wa dhalika huwa haqiqatu dinil islami, li'anna al-ma'na al-islami al-istislamu lillahi ta'ala al-mutadhaminu ghayat al-inqiyadi wa dhulli wal khudu'i intaha. Wa qala aydan fi tafsiri hadhihi al-ayati, wa ma'na al-ayati anna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa liya'buduhu wahdahu la sharika lahu, faman ata'ahu jazahu atammal jazai, wa man 'asahu 'adzabahu ashaddal 'adzabi, wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fil ayati illa li'amurahum ay ya'buduni illa la'amurahum illa la'amurahum ay ya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Wa qala Mujahidun illa la'amurahum wa anhahum ihtarahu az-zujaju wa shaykhul islami. Qala wa yadullu ala hadha qawluhu ta'ala ayahsabul insanu ayyu taraka suda. Qala Syafi'i la yu'maru wa la yunha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Lanjutan dari wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, ya, al-Andalusi, berasal dari Spanyol, bermadzhab Maliki, al-Mufassir, al-Faqih. Ya, di antara karya yang terkenal al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, kata Imam al-Qurtubi, aslul ibadati at-tadallulu. Ini kata beliau, ya, asal dari ibadah adalah menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Itu asal dari ibadah, ya, yaitu menghindarkan diri, merendahkan diri dengan penuh perendahan diri di hadapan Allah. Ini hakikat ibadah, al-khudu wa-dhul. Ya, kemudian disandarkan kepada al-mahabbah wal-inqiyad, maka jadilah ibadatan syar'iyatan. Maka seorang hamba ketika dia beribadah, dia harus mengumpulkan beberapa sifat tadi. Ya'budullaha, ya, dia beribadah pada Allah dengan penuh mahabbatan, ya, wa ta'ziman, kecintaan, pengagungan, kemudian tadallulan, perendahan diri, ya, inqiyadan, penuh dengan ketundukan, seraya roja'an wa khaufan, takut dan harap. Taib, barakallahu fik. Ya, kemudian al-khudu' wal-khudu' dan ketundukan. Summiyat wadha'ifu asy-syar'i. Ya. Nah, setiap tugas-tugas syariat, tanggung jawab syariat itu dinamakan alal mukallafin, yang itu, ya, diberikan kepada mukallafin, Mukallaf ini itu maksudnya para hamba yang berakal. Sebenarnya penyebutan mukallaf-mukallaf ini aslinya dari kaum Mu'tazilah ya. Karena mereka menganggap bahwasanya perintah-perintah ini adalah beban. Syariat adalah beban. Yang dengannya kalau hamba menjalankan syariat, Allah mesti ya, mesti mengganjar hamba dengan surga. Sebaliknya kalau ada syariat, beban syariat yang dilanggar oleh hamba, maka Allah mesti mengadab hamba tersebut dengan neraka. Ini natijahnya itu. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama di buku-buku usul, ulama ahlus sunnah maksudnya, ya ibarah-ibarah diksi-diksi mukallaf itu sebenarnya dari kalangan Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena di awal-awal usul fikih ini berkembang setelah eranya risalahnya kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, orang-orang Mu'tazilah dan Ahlul Kalam lah yang mereka berdalam-dalam atau berkecimpung atau yang berperan dalam usul fikih. Sehingga banyak istilah-istilah mereka yang masuk ke dalam istilah usul fikih. Di antaranya adalah istilah mukallaf seperti ini. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad An-Najjar di syarah Al-Waraqat beliau ya. Taib. Nah, ibadatin. Nah, ini dinamakan semua ibadah. Tugas-tugas syariat yang diberikan kepada para mukallaf, pada hamba, itu dinamakan ibadatin. Ibadatin, berbagai ibadah. Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha. Ya. Karena mereka yang beriltizam, berkomitmen melakukan ibadah-ibadah tersebut, wa yaf'alunaha, dan mereka yang melakukannya khadi'ina, dengan penuh ketundukan, mutadzallilina lillah, dengan penuh ketundukan dan perendahan diri di hadapan Allah. Nah, ini tafsir dari Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengenai makna ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa ma'nal ayah, nah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kalau begitu makna ayat ini apa? Ya, annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jin illa liibadatih. Ya. Fahada huwal hikmatu fi khalqihim. Ya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan agar jin dan agar untuk beribadah padanya. Illa liya'budun. Liya'budun kan kalau di ayat liya'buduni pakai kasrah ya. Itu aslinya ada ya mutakallim yang dihajar. Illa liya'buduni gitu. Melainkan agar mereka beribadah padaku. Nah, kata Ibnu Abbas, ai liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam ibadah. Dan inilah hikmah tentang penciptaan mereka. Ya, qultu, kata Syekh, wahiyal hikmatu syar'iyyatu ad-diniyatu. Inilah hikmah syar'iyyah syar'i diniyah. Ya, hikmah syariat dalam agama ini. Qala Imad Ibnu Katsir, siapa ini? Imad Ibnu Katsir. Yang kita kenal nama aslinya Imad. Ya, kunyahnya Abul Fida. Ya, afwan. Imad itu bukan nama aslinya. Nama Ismailnya adalah siapa? Ismail. Ya, Abul Fida Ismail. Ya. Ibnu Umar Ibnu Katsir. Katsir itu kakeknya. Biasa itu orang Arab. Ya. Dia menisbatkan kepada kakeknya bukan pada bapaknya. Masyhur. Ya. Imam Ahmad kita kenal bin Hanbal. Hanbal apakah bapaknya Imam Ahmad? Bukan. Terus siapa? Hah? Kakeknya. Bapaknya namanya Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sama ini juga Ismail bin Umar bin Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu jauh lagi kakeknya yang saya lupa apa, ke 16 atau ke 12. Pokoknya jauh lah kakeknya Taimiyah itu. Nah. Taibar kalafik. Ya. Wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur. Ya. Al-imad alnya itu ya. udah al-alahdiyah lidhin, karena aslinya imanuddin gitu. Ya, imanuddin. Ya. Julukan beliau la, ya, laqab beliau lil madah. Ya. Taib. Imanuddin. Ya, sama kayak misalkan saya mengatakan begini. Ya. Qala Ibnul Hajar, qala Ibnu Hajarin fi Fathil Bari. Nah, kan Fathul Bari ya? Ya. Nah, sekarang qala Ibnu Hajar fil Fath, fi Al Fath. Nah, itu alnya Allah dia di zihn, sudah antum pahami di benak antum lah. Fil Fath ya Fath. Fathul Bari. Ya. Ya, Fathul Bari. Baik. Wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhuri. Peribadatan kepadanya adalah mentaatinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang mahdhur, apa yang dilarang. Ya, wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Itulah hakikat agama Islam. Li anna ma'nal Islam, karena dia makna Islam adalah al-istislam lillah. Ya, berserah diri kepada Allah. Nah, ini makna yang pertama. Karena nanti diterusannya lagi kata Syekh di salah satu usul apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu kalau lengkapnya. Ya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tunduk kepada Allah, ya. Ya, dengan mentaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan, enggak cukup dari kesyirikan, dan pelakunya. Taib bara. Dan asul bara adalah al-ghadab, sebagaimana yang kita pelajari di salah satu usul. Benci. Ya, benci, benci dulu ini penting. Baru nanti takfir. Ya. Al-ghadab. Itu benci dulu. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, mesti dibenci. Ya, kata Syekh bin Baz, setiap daulah yang tidak tunduk pada hukum Allah wajib membencinya. Benci dulu. Ya, benci dulu. Jangan malah dielu-elukan. Enggak ada kebencian. Ya. Barakallahu fiik. Ini bukan provokasi ya. Ngapain gua provokasi? Enggak ada untungnya. Kita juga enggak bakal naik kok jadi RI kesekian. Enggak ada untungnya. Tapi ini mesti diedukasi. Ya, karena juga kita mengatakan perlawanan terhadap para pemimpin yang gak berhukum dengan Allah itu salah kalau perlawanan fisik. Namun mesti disuarakan kebatilan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Kalau sekarang kan seperti gak ada apa-apa gitu. Padahal ada pelanggaran besar. Berhukum dengan selain hukum Allah. Apalagi ya kesyirikan, agama sekularisme, ya kesyirikan. Nah itu lebih parah lagi. Allahumma staghfir. Al-mutadamminu ghayatal inqiyad, yang mengandung puncak ketundukan, wadzul perendahan diri, wal khudu', ya dan ketundukan intaha. Ya selesai ini dari tafsir Ibnu Katsir. Nah. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan fi tafsiri hadil ayah, ya dalam tafsir ayat ini. Baik. Wa ma'na al-ayah anna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lah. Allah menciptakan para makhluk agar mereka beribadah padanya semata yang tiada sekutu baginya. Faman ata'ahu jaza, ya jazahu, siapa yang mentaatinya, mentaati Allah, jazahu atammal jaza, Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna, yang paling sempurna. Wa man asahu, siapa yang durhaka kepadanya, tidak mentaatinya, adzabahu asyaddal azabi, Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling keras. Ya. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, Allah mengabarkan bahwa Allah enggak butuh kepada mereka. Artinya ketika hamba beribadah, Allah enggak butuh pada ibadah hamba. Namun inilah sebuah hal keniscayaan, keadilan dari hamba. Hamba diberi penghidupan, ya. Kan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salah siapa? Ya. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Wa man atahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Allah yang menciptakan kita. Ini perhatikan. Allah memberikan rezeki kepada kita. Enggak cukup di situ, Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah atur alam semesta ini untuk kita. Allah enggak membiarkan kita begitu aja. Wa lam yatrukna hamalan. Allah enggak meninggalkan kita begitu aja. Ya, bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus seorang rasul untuk kita. Siapa yang mentaati rasul tersebut dimasuk surga. Siapa yang durhaka pada rasul tersebut, yang rasul tersebut hakikatnya mengajak untuk beribadah pada Allah, dia masuk neraka. Lihat, Allah memberikan semuanya untuk kita. Dan ketika hamba tidak beribadah pada Allah, Allah azab, Allah adil. Ya. Enggak zalim. Bahkan hamba enggak ngapa-ngapain, Allah azab sekalipun, Allah enggak zalim. Ya. Nih sekarang ya. Antum punya istri, antum nafkahin istri antum. Antum nikahi dengan akad yang sahih. Dengan mahar, dengan saksi, dengan wali. Ya. Antum nafkahi, antum beri tempat tinggal, beri dia pakaian yang layak, makanan yang layak, penghidupan. Kemudian ya, istri antum malah berpaling ke pria yang lain. Ini naudzubillah. Ya. Dia mau melayani kita, tapi juga mau melayani yang lain. Atau dia enggak mau melayani kita sama sekali. Ketika kita berikan sanksi, sanksinya macam-macam ya, kepada istri. Ya. Adil enggak? Adil. Begitu. Ketika si istri udah diberikan kepada oleh suaminya tadi dengan berbagai hal, ya, dia tidak mau melayani sang suami. Zalim enggak? Zalim. Apalagi kalau dia malah melayani yang lain. Zalim banget enggak? Itu lihat, ini makhluk sama makhluk nih kayak begini. Ini makhluk sama makhluk. Gimana makhluk sama Allah? Yang enggak sebanding, kita enggak bisa bandingin jasa suami ke istri ya dengan apa yang telah Allah berikan pada kita. Ya enggak ada bandingannya. Ya, enggak ada bandingannya. Tapi dari sini aja kita bisa tahu. Ketika Allah azab orang yang enggak beribadah pada Allah, ya adil. Itulah puncak keadilan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Wa akhbara Adnan, mana gitu? Bal humul fuqara'u ilaih, bahkan mereka lah yang membutuhkan Allah. Fi jami'i ahwalihim, dalam seluruh kondisi mereka. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum, Allah yang mencipta mereka, memberikan rezeki pada mereka. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya. Fil ayah, terkait ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Illa la'amurahum ayya'buduni. Kecuali agar aku perintahkan mereka. Ya. Oh, ini lamnya bagusnya lam ta'lil ya. Ya. Li'amurahum. Agar aku perintahkan pada mereka. Ya, ayak budu nih agar mereka beribadah padaku. Wa ada uhum ila ibadati. Ya, aku menyuruh mereka untuk beribadah padaku. Ini dikutip di berbagai buku-buku tafsir ya, perkataan Ali bin Abi Thalib terkait ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini. Di antara tafsir Al-Baghawi. Ya. Lamnya lam ta'lil. Li'amura. Qala Mujahidun, Mujahid berkata, murid Ibnu Abbas, illa la amurahum wa anhahum. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun illa la amurahum wa anhahum. Melainkan agar aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Ya. Ikhtarahu Az-Zujaj wa Syekhul Islam. Pendapat ini ya dipilih oleh Az-Zujaj ya. Az-Zujaj itu nama ulama ya. Abu Ishaq Az-Zujaj. Ini biasa ya yang kalau di buku-buku nahwu ya itu dikutip tuh. Semisal di Syarah Alfiyah Ibnu Malik ya, wa qala Zujaj, nah Zujaj An-Nahwi. Ya, Zujaj An-Nahwi. Abu Ishaq Az-Zujaj An-Nahwi Al-Iraqi, ya biasa itu. Ahli nahwu dari Irak. Taib. Dia bukan seangkatan Sibawaih, tapi seangkatan Al-Imam Al-Mubarrad. Pernah dengar juga enggak di buku-buku nahwu Al-Mubarrad? Ya, sering kan dikutip oleh Ibnu Aqil qala Al-Mubarrad gitu. Nah, Mubarrad ini seleting dengan Az-Zujaj. Az-Zujaj. Taib. Ya, kalau Sibawaih ya, itu Yunus. Bahkan Sibawaih muridnya Yunus. Taib. Mana lagi tadi? Pendapat ini dipilih oleh Az-Zujaj dan Syekhul Islam. Ya. Taib. Kalau disebut Syekhul Islam ya dalam buku akidah ya Ibnu Muhammad apa namanya? Ibnu Taimiyah. Tapi kalau di buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian disyarah oleh para ulama ya qala al-musannif Syekhul Islam, Syekhul Islam berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau di buku hadis Syekhul Islam berarti Ibnu Hajar. Ya, As-Suyuti di kitab At-Tadribur Rawi mengatakan ya Syekhul Islam adalah Ibnu Hajar. Ya. Kalau di buku fikih Syafi'i Syekhul Islam adalah siapa? Zakaria Al-Ansari. Kalau di buku fikih. Jadi disebutin dulu. Di bidang apa ini? Apa di tema apa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kalau fikih, kalau bidang hadis Syekhul Islam kata Suyuti di Tadribur Rawi adalah Ibnu Hajar. Ya, qala Syekhul Islam fi nuzha. Ya, siapa lagi? Ya, nuzha, nuzhatun nadhar. Qala Syekhul Islam fi nukat. Nah, siapa lagi? Ya udah, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Waqala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa yadullu hadza qauluhu ayahsabul insanu ayutraka sudah qala Syafi'i la yu'mar wa la yunha. Ya, yang menunjukkan hal ini ialah firman Allah Taala, apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Ya. Kata Imam Syafi'i yaitu la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, maksudnya ini apa? Ini korelasi dengan tafsir dari Imam Mujahid yang mengatakan illa liyabudun ay illa liamurahum wa anhahum, melainkan agar aku memerintahkan dan melarang mereka. Nah itu. Ini korelasinya dengan ayat ayah sabul insanu ayutroka sudah, kata Imam Syafi'i apa? La yumar wala yunha. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu aja? Yaitu tidak diperintah dan dilarang, makanya manusia itu Allah ciptakan untuk diperintah dan dilarang. Itu maknanya kata Mujahid. Ya. Wa qala fil Qur'an fi ghairi maudi'in. Ya. Dan Allah berfirman di Al-Qur'an di banyak tempat, fi ghairi maudi', di selain satu tempat, artinya di banyak tempat. U'budu rabbakum, ittaqu rabbakum, kan banyak begitu ya. Beribadahlah pada Rabb kalian. Bertakwalah pada Rabb kalian. Ya. Faqad amarahum bima khuliqulah. Allah telah memerintahkan mereka ya, bima khuliqulah. Ya, untuk suatu tujuan yang tujuan tersebutlah mereka diciptakan. Itu ibadah. Wa arsala ar-rusula bidzalik. Allah mengutus para rasul ya untuk hal tersebut. Ya, menurunkan kitab untuk tersebut. Misi tersebut yaitu agar mereka beribadah kepada Allah semata. Wa ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru katakan kepada kaumnya, beribadalah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Wa hadzal makna huwa alladhi qusida bil ayati qat'an. Inilah makna yang dimaksud dalam ayat ini, ya, secara tegas, secara pasti. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamahirul muslimin. Ini yang dipahami oleh mayoritas kaum muslimin. Wa yahtajjuna bil ayati alaihi. Ya. Ya. Dan mereka berhujjah, ya, berargumentasi, ya, dengan ayat ini. Tabarakallahu fikum. Sampai sini tadi ya? Lewat, lewat. Hah? Lewat. Lewat sebelah ini ya. Lewat dua baris. Baik, Pak Ahmad, fadal. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Qala hadhil ayatu tushbahu qawluhu ta'ala. Hadhil ayatu tushbahu. Tushbihu. Tushbihu. Kalau tushbah, diserupakan. Diserupakan. Di. Qala haba hadhil ayatu tushbihu qawluhu. Qawlahu. Qawlahu ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ قَدْ يُطَاعُ وَقَدْ يُعْصَى وَكَذَلِكَ مَا خَلَقَهُمْ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ ثُمَّ قَدْ يَعْبُدُونَ وَقَدْ لَا يَعْبُدُونَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ فَعَلَ الْأَوَّلِ إِنَّهُ فَعَلَ الْأَوَّلَ فعل الأول إنه فعل الأول وهو خلق خلقهم وهو خلقهم لا يفعل بهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ولكن ذكر وهو سبحانه لم يقل إن بلغ لكي Lakin zakarul awwali Al-awwala Liyaf'aluhum as-sani Fayakunu humul fa'ilina lahu Wayaksulu lahum bifi'lihi sa'adatuhum Wayaksulu ma yukhibbuhu Wayardahu minhu Walahum intaha Wayashhadu lihadal makna ma tawatarat bihil ahadisu faminha ma akhrajahu muslimun fi sahihihi an Anas ibn Malikin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli an-nari azaban law kanat laqad dunya wa ma fiha akunta muf tadian biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adama alla tusyriku bi ahsabuhu qala wala khalaqanna wala udkhilukan naro fa abaita illa syirka fahadhal musyriku qad khalafa ma aradahu Allah ta'ala min tauhidihi wa alla yusyrika bihi syai'a fa khalafa ma aradahu Allah minhu fa asyraka bihi ghairahu wa hadha hiya al iradatu syar'iyyatu ad-diniyatu hadha apa hadhihi hadhihi di saya hadhihi di antum hadha au hadhihi ya wa hadhihi hiya al iradatu syar'iyyatu diniyatu kama taqaddama fa bainal Fabainal iradati syar'iyati diniyati wal iradatil kauniyatil qadariyat qadariyati umumun wa khususun mutlakun yajtami'ani fi haqqil mukhlisi al-muti'i watan faridul iradata al-qawniyatu iradatu fa'il watan faridul iradatul kauniyatu al-qadriyatu qadariyatu qadariyatu fi haqqil 'asi fa'afhamu fafham dhalik tun tanjubihi min juhalatin arbabal ya min jahalat min jahalatin arbabil kalami watabi'ihim. Nah, Syekh Marwan mana kita tadi waqala dan beliau masih mengatakan ya wa hadhil ayatu tushbihu qawlahu ta'ala dan ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun itu serupa dengan firman Allah Ta'ala wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a biidznillah ya dan tidaklah kami mengutus ya wa ma arsalna min rasulin dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar rasul tersebut ditaati dengan izin Allah ya baik summa qad yuta' terkadang rasul ini ditaati wa qad yu'sa terkadang tidak ditaati wa kadzalika ma khalaqahum illa li ibadatih ya demikian pula ma khalaqahum Allah tidaklah menciptakan mereka melainkan agar ya untuk peribadatan padanya summa qad ya'budun kemudian terkadang hamba beribadah pada Allah wa qad la ya'budun terkadang mereka tidak beribadah pada Allah ini kalau qad ya'budun qadnya itu bimana taklil wa qad la ya'budun qadnya bimana taksir ya terkadang mereka beribadah pada Allah wa qad la ya'budun dan seringnya mereka tidak beribadah pada Allah ya wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'alal awwal wa huwa khalquhum liyaf'ala bihim kullihim as-sani wa huwa ibadatuhu. Nah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sesungguhnya dia melakukan perbuatan yang awal yang pertama yaitu penciptaan mereka agar Allah dia membuat untuk mereka ya semua melakukan perbuatan yang kedua yaitu apa? Beribadah kepadanya. Lakin zakara al-awwalah. Namun Allah hanya menyebutkan yang pertama. Ya. Dia yaitu penciptaan. Allah yang menciptakan mereka. Untuk apa? Liyaf'aluhum as-saniya. Agar mereka humnya itu taukid dari waw jamaah. Agar mereka itu semua mereka itu sendiri nanti yang melakukan yang kedua, yaitu apa? Ibadah. Fayakunu hum al-fa'ilina. Maka mereka humnya itu domir fasal. Ya. Maka merekalah yang melakukan ya, ibadah tersebut untuk Allah. Fayahsul lahum bi fi'li sa'ad. Ya. Jadi kan gini ya. Ada hamba taat. Itu takdir Allah bukan taat. Ya. Kan dalam mengimani takdir itu imani empat hal. Ilmu, kitabah, al-khalq dan masyiah. Ya. Nah, berarti Allah yang ciptakan dong ketaatan hamba. Iya. Ya enggak? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Namun perbuatan tersebut dilakukan oleh hamba ini kan? Taib. Fayahsul lahum bi fi'lihi maka dengan perbuatan mereka, mereka mendapatkan sa'adatuhum, kebahagiaan mereka. Wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum wa lahum. Taib. Dan mereka mendapatkan apa-apa yang menyebabkan Allah mencintai dan meridhoi mereka. Ya, lahum, itu semua untuk hal-hal yang baik untuk mereka, untuk kepentingan mereka. Intaha. Ya, selesai ini dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini ada di Majmu' al-Fatawa. Baik. Wa yashhadu li hadzal makna, dan yang menjadi syahid, menjadi penguat dari makna ini, ma tawatarat bihi al-ahadisu. Itu berbagai hadis yang mutawatir. Ya, fa minha di antaranya ialah ma akhrajahu Muslimun fi sahihihi, yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nari adaban. Allah berfirman kepada penduduk neraka yang adabnya paling ringan. Ya. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha. Akunta muftadiyan muftadiyan biha, kata Allah. Ya, seandainya engkau memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Akunta muftadiyan biha. Ya. Apakah engkau akan menebus diri itu, dirimu dengan dunia dan seisinya, supaya bebas dari neraka, selamat dari azab? Ya. Fayaqulu na'am, kata si hamba tadi, iya, kata si penduduk neraka tadi. Fayaqul qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika ahsabuhu qala wala udkhiluka an-nara fa abaita illa asyirka. Nah. Lalu Allah berfirman lagi. Dia berfirman lagi, sungguh aku telah menghendaki darimu. Qad aradtu minka. Aku telah menghendaki darimu ahwana min hada. Suatu yang lebih rendah dari ini. Dari nembus dirimu pakai dunia dan seisinya. Kan seandainya engkau punya dunia dan seisinya gitu ya, kamu mau tebus gak? Iya, nah, gitu. Dia rela melepaskan dunia dan seisinya supaya selamat dari azab. Ya. Kata Allah, aku telah menghendaki dari engkau dari yang lebih rendah dari ini. Kamu gak perlu untuk selamat dari azab memberikan seluruh dunia kamu. Ya. Wa anta fi sulbi adam. Ketika engkau masih ada di tulang sulbi Adam. Ya, alla tusyrika ahsabuhu. Yaitu ya, supaya agar engkau tidak menyekutukanku. Ahsabuhu. Ini siapa ini? Jumlah itirodiyah ini. Perawi ini ya. Ahsabuhu. Aku sangka, kata si perawi, beliau mengatakan, wala udkhiluka an-nara. Aku tidak akan masukkan kau ke neraka, Pak Abaita. Ya. Namun kau menolak. Ya. Illa syirka. Dan kau lebih memilih perbuatan syirik. Sebaliknya, engkau malah melakukan perbuatan syirik. Taib. Fahadal musyrik qad khalafa ma aradahu Allah ta'ala minhu. Si musyrik ini telah menyelisih apa yang Allah ta'ala firmankan untuknya. Kan di dahulu di alam roh, di masih di tulang sulbi Adam, Allah berfirman. Ya. Allah telah perintahkan mereka. Bahkan jauh sebelum itu, sebelum Allah Adam Allah ciptakan, Allah berfirman. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Di alam roh. Ya. Di alam roh. Mana lagi tadi? Ya. Min tauhidihi, yaitu berupa mentauhidkan pada Allah, mentauhidkan Allah wa alla yusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allahu minhu. Namun si hamba ini menyelisih apa yang Allah kehendaki, fa asyraka bihi ghairah. Dia malah menyekutukan Allah dengan selainnya. Hadhihi al-iradatu syar'iyyah ad-diniyah kama taqaddama. Inilah iradah Allah, iradah syar'i. iradah dini, itu disebut iradah mahabbah, yaitu Allah menghendaki agar si hamba taat, Allah menghendaki agar si hamba beribadah. Ya, namun si hamba nggak mau, dan ketika si hamba nggak mau, itu sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah. Ya, Allah menghendaki Fir'aun kafir, kehendak Allah akan kafir Fir'aun, itulah iradah qadariyah kauniyah. Namun Allah menginginkan agar Fir'aun beriman, Allah utus Musa, tambah lagi Harun. Ya, ini iradah syar'iyah diniyah. Kalau iradah syar'iyah diniyah bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kalau iradah kauniyah qadariyah pasti terjadi. Iradah syar'iyah pada hal-hal yang Allah cintai. Iradah syar'iyah, iradah kauniyah, ya, qadariyah itu pada hal yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Pokoknya semua yang pasti terjadi. Ya. Fa bainal iradati syar'iyyah diniyah wal iradah kauniyah qadariyah umumun wa khususun mutlaqun. Nah, pada iradah syar'iyyah maupun iradah ya qadariyah kauniyah itu ada yang umum, ada yang khusus. Secara mutlak yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti. Itu keduanya berkumpul pada sosok seorang hamba yang ikhlas, yang taat. Ya, misalkan kita kasih sampel Abu Bakar. Dalam iradah kauniyah qadariyah Allah menghendaki Abu Bakar masuk surga. Allah menghendaki Abu Bakar taat, bertauhid. Ya. Kemudian Allah tentunya dalam iradah syariah Allah menghendaki seluruh hamba apalagi Abu Bakar ya untuk taat. Berarti sama enggak? Sama kan? Ini yajtami'an. Paham enggak sih? Nah. Beda kalau saya katakan Allah menghendaki Fir'aun taat, itu hanya pada iradah syariah. Allah menghendaki Abu Bakar kafir, iradah apa Mas ini? Enggak ada. Kalau antum bilang iradah salah satu aja Syiah. Enggak ada. Ya. Nah. Ini pintu masuk memahami bab takdir. Karena kaum gulat dari kalangan dari bab takdir ini yaitu kalangan Qadariyah. Ya, gulatnya itu dari kalangan Jabriyah maupun Nufat dari kalangan Qadariyah. Itu karena mereka enggak paham iradah ini, iradah Allah. Ya, iradah Allah, sifat iradah yang ada pada Allah. Ya. Nah, kalau disebut masyiah, ya, indal itlaq secara mutlak berarti yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah kalau disebut masyiah. Ya, kalau bahasa kita ya sama, kehendak, keinginan gitu. Baik. Mana lagi tadi? Wa tanfaridu iradatul kauniyah al-qadariyah fi haqqil ma'asi. Nah, iradah kauniyah qadariyah itu bersendirian pada sosok seorang hamba maksiat. Ya. Jadi, misalnya Firaun, Allah menghendaki Firaun taat. Allah menghendaki Firaun kafir. Terjadi enggak? Terjadi itu. Nah, itu. Enggak terkumpul. Allah hanya menghendaki Firaun taat tapi iradah syar'iyah aja. Enggak terjadi karena sudah didahului oleh iradah Allah yang qadariyah kauniyah. Ya. Fafham dzalika tanjubih. Pahami hal ini maka Anda akan selamat insyaallah. Selamat dari apa? Selamat dari ya pemahaman yang sesat dalam bab takdir ini. Ya, bisa jadi qadariyah atau jabriyah kalau keliru. Ya, min jahalatil arbabil kalam, dari kebodohan berbagai kebodohan tokoh-tokoh kalam, tokoh-tokoh alul kalam wa tabi'ihim dan pengikut mereka. Nah. Wah, Syekh Munadi udah mau balik ini. Ya. Fadal, Syekh Marwan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت الشرك الطغوت مستق من الطغيان وهو مجاوزة الحد قال عمر بن الخطاب Al-Khattabi radhiyallahu anhu at-taghutu asy-syaitanu wa qala Jabirun radhiyallahu anhu at-tawagitu kuhanun kanat tanzilu alaihim asy-syayatina syayatinu tanzilu syayatinu rawahuma bnu Abi Hatimin wa qala Malikun at-taghutu kullu ma ubida min dunillahi qala al-imadu bnu Katsirin at-taghutu asy-syaitanu wa ma zayyanahu min ibadatin ghairillahi min ibadati ghairillahi qultu wa dhalika al-madhkuru ba'du afradihi wa qad haddahu al-alamatu bnu Qayyim rahimallahu ta'ala haddan jami'an at-taghutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min manbu'din min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fatagutu kullu qaumin mai fatagutu kulli qaumin fatagutu kulli qaumin mai yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulihi aw ya'budunahu min dunillahi yattabi'unahu ala ghairihi bashiratin minallahi aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillahi fahada lillahi berarti annahu ta'atun lillahi fahadihi tawagitu ale tawagitul alami alam fahadihi tawagitu al alami ida ta'amalat ida ta'amaltaha ida ta'amaltaha wa ta'amalat jemen banget sama mu'anas ini wa ta'amalta ahwalal ahwalan nasi ma'ahum ra ma'aha oh iya ma'aha ma'ahum ra'aitu ra'aita aksarohum a'rodo an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit tawagiti tawuti wa an ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama ila ta'ati ila ta'ati at-taghuti wa mata wa mutaba'atihi. Baik, baik. Hasbuk, hasbuk. Ya. Nah, kemudian yang baru ini. Qala al-musannif wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, kadan musannif ya. Membawakan firman Allah Ta'ala ya wa ma khalaqtul jinna wal insa apa namanya ya wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang umat yang rasul ini menyeru an ya'budullah beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini kan apa namanya tafsir dari ayat sebelumnya fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah. Ini tafsir dari ayat sebelumnya. Ya. Tayyib barakallahu fik. Eh bukan ya? Itu mah tafsir yang mana sih? Iya benar ya. Ya, ayat sebelumnya itu fa minhum man hadallah. Nanti dibawain juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Nah, di dalam ayat ini kan ada penjelasan makna ibadah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Fathul Majid, fiha bayanul gharadi minal khalqi wa annahu li ajlil ibadati hadhil ibadatu ursilat biha ar-rusulu. Dalam ayat ini penjelasan tentang tujuan penciptaan yaitu untuk ibadah dan dari ibadah inilah diutus para rasul dengan dalil ayat ini. Ya. Baik, bu isa ar-rusulu bu isatir rusulu bihatainil kalimatain. Para rasul diutus dengan dua membawa dua kalimat ini. Kalau kata Syekh Shalih Al-Syekh di Syarafatul Majid, di antum enggak ada. Yaitu wa'budullaha wajtanibut tagut. Nah, pada kalimat wa'budullaha itu ada kalimat isbat, penetapan. Wajtanibut tagut nafyun, penafian. Inilah tauhid yang mengandung nafyu isbat pada kalimat la ilaha illallah. Baik. Nah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, tagut mustaq pecahan kata dari tugyan. Tugyan itu masdar dari tagha. Wa huwa mujawazatul had, mujawazatul haddi, yang melampaui batas. Kata Umar bin Khattab, tagut itu setan. Kata Jabir, tagut kuhan, para dukun. Kana tanzilu alaihim asyayatinu, yang setan-setan itu turun kepada mereka. Ya. Kepada para dukun-dukun tadi. Ya, jadi dukun kita sebut tagut. Ya, kan ru'us pentolan tagut itu iblis, man yadda ilmal ghaib, kuhan, ya, man hakama bighairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Nah, itu. Taib. Man yad'un nas ila ibadati nafsih, yang mengajak manusia untuk beribadah padanya, itu tagut. Ya, ma'ubida min dunillah wa huwa radin, dan yang diibadahi selain Allah dan diridho diibadahi, itu tagut. Ada 6 pentolannya. Setan yang pertama. Ya, dukun disebut tagut. Sama setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah disebut tagut, kata Syekh bin Baz. Ya, mau dia enggak kafir disebut tagut. Tagut asghar. Ya. Tapi kalau kata Syekh Shalih Al-Syekh yang kemarin di salah satu usul, ya tagut akbar. Ya, ini sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim di ya Tahkimul Qawanin. Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan hal itu di Aqidatul Tauhid. Syekh Gunaiman juga. Ya, jadi kalau bingung sama pendapat tadi, norak itu. Oh, masa langsung kufur, dirinci dulu. Itu norak tuh, dia berarti enggak tahu itu. Pendapat para ulama yang memutlakkan. Karena makna kufrun duna kufrin itu pada kasuistik, kalau kata Syekh Gunaiman, Syekh ya, Muhammad bin Ibrahim ya, dan yang lainnya. Yang apa namanya, golibnya ya. Dominannya dia berhukum dengan hukum Allah. Wa qala Malikun, kata Imam Malik, tagut kullu ma ubida min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah. Dia ridho diibadahi. Dia tagut. Nabi Isa diibadahi enggak ridho, maka Nabi Isa bukan tagut. Kata Imam Ibnu Katsir, Muhammad bin apa namanya? Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir, tagut syaitan wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Ya. Tagut adalah setan dan apa-apa yang dihiasi oleh setan berupa peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Qultu dzalikal madzkuru ba'du afradihi. Ya. Aku katakan ya. Al-madzkur yang disebutkan itu semua dari makna tagut ba'du afradihi. Ya. Hanya sebagian maknanya aja gitu. Sebagian maknanya waqad hadda al-alamatu Ibnu Qayyim, sedangkan al-alama Ibnu Qayyim haddahu, telah memberikan definisi terkait tagut ini haddan jamian, dengan definisi yang jamian. Ya, definisi yang apa namanya? Yang mencakup semua. Faqal at-tagut kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin tagut, adalah ya, ma tajawaza bihi al-abdu, yang hamba melampaui batas dari batasannya, ya, apakah itu yang disembah, yang matbu, yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Maka tagut kulli qaumin, tagut setiap kaum, man yatahakamuna ilai ghairallah wa rasulih. Nah, ini tagut setiap kaum. Ya. yang mereka datangi untuk memutuskan hukum kepada mereka, tapi dengan hukuman, dengan putusan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Aw ya'budunahu min dunya, atau yang mereka ibadahi selain Allah. Aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau yang mereka ikuti di atas selain basirah, di atas selain ilmu. Aw yuti'unahu, atau yang mereka taati fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Ya. Dalam hal-hal yang mereka tidak ketahui itu adalah ketaatan pada Allah. Fa hadhihi tawagitul alam, ini togut alam semesta ini. Idza ta'ammaltaha, kalau Anda memperhatikan hal ini, wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha, Anda perhatikan juga kondisi manusia ini. Ra'aita aktsarahum, Anda akan melihat mayoritas manusia a'rada, mereka berpaling an ibadatillah, dari beribadah pada Allah. Ini sahih ini. Iya. Dari sekian miliar umat manusia saat ini yang beriman pada Allah, berapa? Sedikit. Ya. Ila ibadati tagut, mereka berpaling menuju peribadatan pada tagut. Wa an ta'atihi wa mutaba'ati rasulih ila ta'ati tagut wa mutaba'atihi. Mereka berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, berpaling kepada taat dan mengikuti tagut. Ya. Tabarakallahu fik. Ini kata Ibnu Qayyim di Ilam al-Muwaqqi'in. Wa amma makna al-ayah. Ya. Ini belum. Masih ada waktunya enggak? Masih lah ya. Ayo tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'na al-ayati fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nasi rasulan bihadha al-kalimati. Ani ambudullah wajtanibut tagut. Ai u'budullah wahdah. Watruku ibadata ma siwahu. Kama qala ta'ala, fama yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqa la lanfisama laha. Wa hadha ma'na la ilaha illahu fa innaha la ilaha illallahu. La ilaha illallahu fa innaha hiyal urwatu al-wusqa. Qala Imad ibn Kathir fi hadhihi al-ayati, wa kulluhum yad'u ila ibadatillahi wa yanha an ibadati ma siwahu. Falam yazal ta'ala yursilu ila an-nasi ar-rasula bidzalik, ar-rusula bidzalik mundu hadatha syirku fi bani adama fi qaumi nuhin alladziina arsala ilaihim wa kana awwala rasulin ba'athahu Allahu ta'ala ila ahli al-ardi ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi tabaqat da'watuhu al-insa wal jinna fil masyariqi wal magharibi wa kulluhum kama qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wa qala ta'ala fi hadhil ayatil karimati, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa jatanibut tagut. Fa kayfa yasughu li ahadin minal musyrikina ba'da hadha ayyakula law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai. Famasyi'atullahi ta'ala asyar'iyatu anhum manfiyatun li'annahu nahahum an dhalika 'ala al-sunni rusulihi wa amma masyi'atuhu al-kauniyatu wa hiya tamkinuhum min dhalika qadaran fala hujjata lahum fiha li'annahu ta'ala khalaqan nara wa ahlaha minasyayatini wal kafarati wa huwa la yarda li'ibadihi al-kufra wa lahu fi dhalika hujjatun balighatun wa hikmatun qati'atun qati'atun thumma innahu ta'ala qad ahbaru annahu ankaru 'alaihim bil 'uqubati fid dunya ba'da indaril rusuli wa li hadha qala faminhum man hada man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalatu qultu wa hadhal ayatu tufassiru hadhihi al-ayah wa hadhil ayatu tufassiru al-ayata allati qablaha wa dhalika qawlu ta'ala faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalatu wa dalat hadhihi al-ayat hasbuk nah amma makna al-ayah adapun makna ayat ini ya wa akhbara ta'ala maka Allah ta'ala mengabarkan mana ayat ya annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas wa Allah mengutus pada setiap kelompok manusia ya rasulan seorang rasul bihadil kalimah dengan membawa kalimat ini ya dengan membawa kalimat ini baik ani abudullah wa jitanibu tagut kalian mesti beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut ai abudullah wahda itu beribadahlah pada Allah semata ya watruku ibadata ma siwa dan tinggalkanlah peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Ini makna la ilaha illallah nih. Sebagaimana pada firman Allah, "Famayakfur bitagut," siapa yang kufur pada tagut, "wa yu'min billah," dan beriman pada Allah, "faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi sawmalaha." Berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus, wallahu samiun alim. Wa hadha makna la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah ya. Ada nafi isbat. Fa innaha hiyal urwatul wusqa, itulah tali yang kuat. Tayyibarakallahu fikum. Ya. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir fi hadhihi al-ayah kulluhum ya, yad'u ila ibadatillah, semua mereka para rasul menyeru semua mengajak peribadatan pada Allah. Ya, wa yanha 'an ibadati ma siwa dan mencegah, melarang mereka untuk beribadah pada selain Allah. Sampai Nabi Lut alaihi salam ya ikhwah. Walaupun tidak atau ya tidak disebutkan kekufuran kaumnya berupa peribadatan pada berhala, ingat, kaumnya itu menghalalkan liwat. Menghalalkan liwat, menghalalkan zina, kufur. Jadi, naqid min nawaqidil Islam yang ada pada zaman Nabi terdahulu selain syirik sudah ada. Yaitu apa? Ya. Apa? Apa menghalalkan zina. Jangan dianggap kekufuran itu syirik aja. Ganti agama gitu. Kan kalau bagi sebagian murjiah kekufuran itu kalau udah ganti agama. Bahkan yang udah ganti agama mesti tanya dulu apa niatnya. Ya kan? Ini Jahmiyah ini. Kalau ada kesyirikan sekalipun juga, oh perbuatannya syirik, orangnya belum tentu musyrik. Ini tasrifnya beda nih. Asyraka yusyriku isyrakan fahuwa muwahhid. Bukan fahuwa musyrikun. Fahuwa muwahhid itu tasrifnya udah beda. Ya. Kan tasrifnya kita kan asyraka yusyriku isyrakan fahuwa musyrikun wa adaka musyrakun. Ya kan? Gitu kan. Kalau dia enggak fahuwa muwahhidun. Ah. Muwahhid. Perbuatannya syirik, orangnya enggak. Ya. Kalau kata dai mereka, kufurkan perbuatannya, orangnya jangan. Itu ya. Dirinci. Ya enggak? Itu pun juga kalau udah ganti agama, jadi kekufuran menurut Jahmiyah ganti agama. Itu pun kalau orang udah ganti agama, dilihat dulu apa maksudnya, gitu kan. Siapa itu ada syubhat di kepalanya. Allah musta'an. Enggak kelar-kelar. Ya. Jadi yang namanya kekufuran enggak terbatas pada itu. Ya, bahkan ya membatasi kekufuran pada istihlal itulah madzhab Jahmiyah, Murji'ah. Istrinya Nabi Lut, emangnya dia pelaku LGBT juga? Cewek, ya. Berzina sama kaumnya enggak? Kaumnya enggak ada yang doyan sama perempuan. Ya. Ditawarin putri Nabi Lut aja enggak mau, apalagi mamanya yang ngungkit udah mama. Ya. Terus istrinya Nabi Lut kufur enggak? Kufur. Kenapa? Membela LGBT. Orang yang bela LGBT punya salaf. Salafiyahnya siapa? Istrinya Nabi Lut. Berarti kalau mengatakan oh itu hanya di yang manusia enggak boleh di itu masuk. Ya iya. Bahaya itu. Ya. Itu ma'lumina din bidaruroh. Bagian yang sudah diketahui secara pasti, yang enggak boleh kita enggak tahu, haramnya zina. Liwat lebih haram daripada zina. Ya. Karena hukuman liwat itu lebih berat daripada zina. Memang pelaku liwat enggak kafir. Ada orang homo, bahkan ada ustadz yang homo. Ya, karena di pesantren jadi sodomi, ya balas dendam. Kafir enggak dia? Enggak. Tapi ketika dia sudah melegalkan, ya ini kan enggak apa-apa. Oh, kafir dia. Ya, kafir dia. Baik. Nah, anggaplah si pelaku liwat ini dia mengharamkan. Dia maksiat dosa besar. Eh ada yang bela, oh enggak apa-apa itu hak manusia. Kufur tuh yang bela. Kufur itu. Iya dan bila. Apalagi ikut-ikutan. Sekarang kan liwat itu identiknya gambar pelangi ya. Ya, pakai identitas-identitas liwat. La ilaha illallah. Bahaya sekali itu. Mana lagi tadi? Ya. Baik. Naam. Falam yazal subhanah yursilu ya, ila nasi ar-rusula. Maka Allah senantiasa mengutus para rasul kepada manusia bidzalika akan misi ini. Mundzu hadasa asyirka. Sejak terjadi kesyirikan. Artinya sebelum terjadi kesyirikan, Allah belum mengutus rasul, hanya Allah utus nabi. Ya, Idris, Adam maupun anak-anaknya Adam. Semisal Nabi Syis, ya. Sejak terjadi kesyirikan, baru Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Maka Nuh itu adalah rasul pertama. Nanti di akhirat semua manusia datang kepada Nabi Nuh setelah semuanya datang pada Adam. Apa yang mereka katakan? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Nah, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Fi qaumi Nuhin, ya, terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh, alladzi ursila ilaihim, yang Allah, yang Nabi Nuh diutus kepada mereka. Wa kana awwala rasulin, dan Nuh lah rasul yang pertama. Ba'atsallahu ta'ala ila ahlil ard, yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ya, berarti penduduk bumi enggak cuma manusia, jin juga. Ya. Maka di kaumnya Nabi Nuh ketika ada jin yang kufur, yang maksiat, Allah utus hujah, Allah tegak kepada jin dengan Allah utus ya Nabi Nuh. Sekarang ada jin-jin yang kafir, jin-jin yang sesat, hujah sudah tegak dengan mereka, atas mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak ada alasan jin enggak dengar nabi. Enggak ada alasan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun. Ahadun itu siapa aja? Nakirah. Nakirah pakai siyak nafiyah. La yasma'u bi ahadun. Nakirah fi siyakin nafi yufidul umum, kata para ulama ahli usul. Nakirah dalam konteks redaksi penafian itu maknanya umum, siapa aja dia. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi waladi ji'tu bih ila kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, manusia kayak dia, jin kayak dia, ya, yang mendengar nama dari kalangan umatku, tidak pula dari Yahudi Nasrani yang mendengar namaku namun tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa, melainkan dia kafir penduduk neraka. Nah, ya. Jadi jin hujahnya udah tegak buat jin. Ya, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada jin yang kafir kasih udzur bil jahal enggak? Hah? Kok bisa antum ngasih udzur bil jahal pada manusia yang dia udah didakwahin cuman udah syubhat di kepalanya? Sebentar ada jin kafir antum enggak kasih udzur bil jahal. Padahal enggak ada yang nyingkap syubhat di kepala jin, siapa yang mau nyingkap syubhat? Sama jin. Ya? Sama jin. Ya. Ini serius saya yang bicara ini ya. Ada jin nih kafir di akhirat nih. Dia hidup di masa Rasulullah SAW, di masa kita. entah korin kita atau jin yang ada di kamar mandi, jin yang gangguin manusia, jin yang kafir-kafir itu, ya, yang dia nggak beribadah pada Allah, ya, jin pelayan para dukun, ya, di akhirat mereka gimana nih? Telah tegak hujah belum? Udah, dengan apa hujah tegak? Turunnya Quran, diutusnya Rasul. Ya, itu. Oh kan belum disingkap uzur bil jahal. Uzur bil jahal apa? Kata Syekh Fauzan, ila matal jahal. Sampai kapan jahal? Uzur bil jahal, jahal. Sampai kapan? Orang udah diutus kok Rasul. Ya. Jadi kalau antum katakan, oh jin yang kafir sekarang di akhirat belum tentu diadab. Ini ajib ini. Pendapat ini ada salahnya enggak? Kalau antum bilang diadab, loh kok bisa manusia ya yang bisa didebat gitu. Yang kita itu kita katakan dia enggak kafir, belum tegak hujah gitu ya. Ini aneh ini. Ya. Allahu musta'an. Ya. Sama jin enggak ngasih uzur padahal kita enggak bisa apa enggak tahu jin itu kita dawain apa enggak. Nah, paham enggak di sini Syekh Marwan? Syekh Marwan tambah lagi syubhat. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Ila ahlil ard ila an khatamahumullah ila an khatamahum sampai penutup mereka yang menutup mereka Allah menutup mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi tabaqat da'watuhu al insa wal jinna fil masyariq wal maghrib, ya, yang dakwah beliau itu sudah nyampe apa tingkatannya itu sudah nyampe kepada manusia dan jin. Tuh lihat di timur maupun di barat semua para rasul kulluhum kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus ya sebelum engkau seorang rasul melainkan kami telah wahyukan padanya bahwa tidak ada ilah melainkan aku, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan aku, maka beribadalah padaku. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala fi hadhil ayatil karimah, Allah berfirman di ayat yang mulia ini, wa laqad basna fi kulli ummatir rasulan ibnu lawlan wajtanibu tagut fa kaifa yasugu li ahadin minal musyrikin ba'da hada ayakul la sya'allah ma abadana min dunih min syai'. Ini musyrik ini jabariyah nih. Gimana boleh, gimana bisa bagi seorang pun dari kalangan musyrikin ya setelah ini, setelah turun ayat ini, setelah ada larangan syirik, wajibnya bertauhid, mereka mengatakan, ini kan yang Allah firmankan ini kutipan yang Allah kutip kepada kita dari ucapan orang musyrik yang ngeles. Seandainya Allah kehendaki, tentu kita akan tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Nah, berarti apa? Jadi, ini adalah kehendak Allah. Ya, taib. Kan mereka ngeles, mereka enggak melakukan syirik. Mana buduh milalia buduna ilalia qaribuna ilallahi zulfa. Ini enggak syirik. Nah, ketika mereka mengatakan kalau ini syirik, kita enggak akan ibadah sedikit pun pada selain Allah. Maka masyiatullah, kehendak Allah taala syar'iyah anhum manfiyatun. Kehendak Allah syar'iyah itu dinafikan dari mereka. Li annahu anahahum. Ya. Anzalika ala alsuni rusulih, karena Allah mencegah mereka dari berbuat syirik tadi, ya, melalui lisan para rasulnya. Wahia wa amma masyiatullahi al-kauniyah, adapun kehendak Allah yang kauniyah, wahia tamkiduhum min dzalika qadaran, yang mereka memungkinkan melakukan hal tersebut, fala hujjata lahum fi, ya, maka enggak ada hujah bagi mereka sedikit pun hal ini. Tapi ya, ini apa ada keperluan ya, udah jam 8 kurang. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanallah.